نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ما يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kembali di kesempatan malam hari ini kita melanjutkan kajian kita tentang tafsir Al-Qur'an Karim. Kita masih naam dalam ayat ataukah surat yang kedua dari Juz Amma, surat An-Nazi'at, yang mana di kesempatan sebelumnya kita sampai pada ayat yang ke-26, sehingga di kesempatan malam hari ini kita melanjutkan ke ayat yang berikutnya, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, a antum ashaddu khalqan amis samaa banaha. Enggak boleh ngobrol sendiri. Hah, kalau pengin ngomong di sini. Mau? Mau? Enggak. Diam ya. Enggak boleh ngobrol sendiri. Nanti suruh berdiri. A antum asaddu khalqan amis sama banaha. Apakah kalian itu lebih hebat penciptaannya ataukah langit? Allah Subhanahu wa taala yang telah membangunnya. Dalam ayat ini, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, padanya terdapat suatu istifham, pertanyaan. Pertanyaan yang terkandung di dalamnya untuk menetapkan tentang sesuatu yang memungkinkan bahwasanya hari kebangkitan itu perkara yang akan terjadi. Naam. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalil yang gamblang untuk mereka, orang-orang yang telah mengingkari akan adanya hari kebangkitan. Ia menganggap sesuatu yang mustahil. Allah Subhanahu wa taala akan mengembalikan jasad-jasad yang telah hancur untuk dihidupkan kembali. Naam. Yang mereka menganggap itu sesuatu yang tidak akan mungkin terjadi. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat ini, "A antum asyaddu khalqan amis sama banaha?" Apakah kalian itu lebih hebat, lebih besar penciptaannya dibandingkan langit? Naam. Suatu jawaban yang tentunya telah diketahui secara pasti bahwasanya langit yang tentunya jauh lebih besar penciptaan dibandingkan, naam, penciptaan manusia. Ya. Sebagaimana yang Allah tegaskan dalam beberapa ayat yang lainnya. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "La khalqus samawati wal ardi akbaru min khalqin nas." Sungguh penciptaan langit-langit dan bumi itu sesuatu yang jauh lebih besar dibandingkan penciptaan manusia. dalam surat Ghafir ayat yang ke-57. Dalam ayat yang lainnya, ya, dalam surat Al-Ahqaf ayat yang ke-33, kok kedengaran bisik-bisik, nah, saat mau berdiri di sini, barakallahu fiik. Dalam surat Al-Ahqaf ayat ke-33, Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Awalam yarau annallaha alladhi khalaqas samawati wal ard wa lam ya'ya bi khalqihinna biqadirin ala ayyihil mauta bala innahu ala kulli syai'in qadir." Dan apakah mereka itu tidak memperhatikan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Dia yang telah menciptakan langit-langit dan bumi, dan Allah Subhanahu wa taala tidak merasa payah dalam menciptakan langit dan bumi tersebut. Naam. Sesuatu penciptaan yang jauh lebih besar dibandingkan menciptakan manusia. Ya. Naam. Dan tentunya Allah Subhanahu wa taala yang demikian keadaannya tidak merasa payah dalam menciptakan langit-langit dan bumi, yang itu sesuatu yang jauh lebih besar, sesuatu yang jauh lebih hebat dari menciptakan manusia, mampu untuk menghidupkan kembali mereka yang telah mati. Ya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala zat yang Maha berkuasa terhadap segala sesuatu. Dalam surat Yunus ayat yang ke-81 juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Na'am, awalaisa alladhi khalaqas samawati wal ard biqadirin 'ala an yakhluqa mithlahum bala wa wal khallaqul 'alim." Ya, dan bukankah zat yang telah menciptakan langit-langit dan bumi itu maha mampu untuk menciptakan, afan bukan nanti ya, surat Yasin ayat yang ke-81. Ya. Bukankah zat yang telah menciptakan langit-langit dan bumi itu maha mampu untuk menciptakan kembali mereka? Naam. Ya. Setelah sedalam ayat yang sebelumnya mereka mengatakan, "Man yuhyil idzam wa yaramin," siapa yang akan membangkitkan, menghidupkan kembali tulang belulang yang telah hancur ini? Naam. Dialah zat yang sebelumnya menciptakan awal pertama kali ya manusia dalam keadaan tidak ada contoh yang sebelumnya. Ya. Bukankah zat yang menciptakan langit-langit dan bumi yang itu merupakan pencipta yang jauh lebih besar, ya, maha mampu untuk sekedar mengulangi kembali ciptaannya? Di saat menciptakan awal pertama kali saja yang tidak ada contohnya, zat yang maha mampu, bahkan langit-langit dan bumi yang jauh lebih besar, tidaklah Allah Subhanahu wa taala merasa payah, kesulitan, naam, dengan menciptakannya, apalagi sekedar mengembalikan, ya, naam, sesuatu yang sebelumnya telah diciptakan. Tentunya amat sangat lebih mudah bagi Allah Subhanahu wa taala untuk melakukannya. Maka ayat-ayat ini, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, naam, merupakan hujjah qawiyah dari Al-Qur'an Karim yang Allah Subhanahu wa taala beritakan di dalamnya. Naam, ya, secara akliyah. Naam, secara akal bagi yang mau memikirkannya, bagi mau yang merenungkannya, bagi yang mau mentadaburinya. Naam. Ya. Tatkala seorang yang memiliki akal itu memperhatikan yang demikian itu, merenungkannya, akan menyimpulkan suatu kesimpulan. Naam. Ya, kesimpulan yang tidak ada keraguan sedikit pun padanya bahwasanya, naam, apa yang dikhabarkan oleh mereka, para anbiya dan para rasul selaku utusan-utusan Allah Subhanahu wa taala yang mengkhabarkan tentang akan adanya hari kiamat, itu pasti sesuatu yang akan terjadi. Naam. Ya. Bagaimana yang demikian itu tidak? Ya. Langit-langit dan bumi sesuatu ciptaan Allah yang jauh lebih besar. Naam, dibandingkan menciptakan manusia, Allah zat yang maha mampu. Tidaklah Allah Subhanahu wa taala terpayahkan atasnya. Naam, tentunya sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala untuk sekedar mengembalikan ya ciptaannya yang sebelumnya Allah telah ciptakan. Naam. Ya, untuk menghidupkan kembali mereka yang setelah sepeninggalnya. Apakah manusia itu lebih besar, lebih hebat penciptaannya, ataukah langit-langit, demikian pula bumi? Jawabannya kan pasti. Naam. Langit-langit dan bumilah yang jauh lebih besar, yang jauh lebih hebat penciptaannya dibandingkan manusia. La khalqus samawati wal ard nam akbaru min khalqin nas. Sungguh penciptaan langit-langit dan bumi itu sesuatu yang jauh lebih besar dibandingkan penciptaan manusia. Naam. Ya, sekiranya orang yang berakal mau menggunakan akal yang sehatnya. Naam. Untuk memperhatikan ya atas apa yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam ayat-ayat ini, yang kemudian akan menyimpulkan suatu kesimpulan yang tidak ada keraguan padanya. Naam, akan tapi sebagaimana yang naam Allah sebutkan, kondisi keadaan ya manusia kebanyakan mereka tidak menjadikan ataukah menggunakan akal pikirannya mereka ya untuk merenungkan, memperhatikan, mentadaburi yang demikian tersebut. Sehingga seperti yang dikatakan di firman oleh Allah Subhanahu wa taala, walakinna aktsarun nasi la ya'lamun. Ya, akan tapi kebanyakan keadaan manusia itu mereka tidak mengetahuinya. Naam. Ya. Maka padanya merupakan istifham, pertanyaan dari Allah Subhanahu wa taala dalam rangka untuk menetapkan sesuatu yang amat sangat memungkinkan terjadinya hari kiamat tersebut. A antum asaddu khalqan amis sama? Apakah kalian itu lebih hebat penciptaannya ataukah langit? Jawabannya adalah tentunya langit. Ya. Naam, yang jauh lebih hebat, jauh lebih besar penciptaannya, yang itu amat sangat mudah bagi Allah, tidaklah terpayahkan dengannya. Maka tentunya hanya sekedar mengembalikan sesuatu yang telah Allah ciptakan amat sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Naam. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang membangun langit tersebut. Rafa'a samkaha fasawwaha. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah meninggikan bangunan langit tersebut. Naam, Allah Subhanahu wa taala meninggikannya. Bagaimana tingginya langit tersebut, begitu jauhnya dengan bumi ini yang kita tinggal di atasnya. Dan bagaimana Allah, perhatikan bagaimana Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit tersebut, meninggikannya tanpa adanya tiang yang menyangganya. Akan tapi yang demikian, langit tersebut tetap berada pada tempatnya, tidak kemudian menjatuhi bumi serta orang-orang makhluk yang tinggal di atasnya. Naam, terjaga, terpelihara. Naam, tidak jatuh menimpa orang-orang yang tinggal di muka bumi ini. Allah meninggikan. Dan juga Allah Subhanahu wa taala menciptakan tanpa adanya tiang. Alladzi Allahu allazi rafa'a samawati bighairi amadin tarawnaha. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan langit-langit. Naam, tanpa adanya tiang sebagaimana yang kalian melihatnya, sebagaimana yang kita saksikan, tidak ada tiang yang menyangga langit tersebut. Naam. Akan tapi yang demikian, bagaimana langit tetap berada pada tempatnya, tidak menjatuhi ya orang-orang yang ada di muka bumi ini. Naam, makhluk yang tinggal di atasnya Allah menjadikan sebagai atap ya bagi bumi, yang senantiasa terjaga, terpelihara. Naam, rafa'a samkaha fasawwaha. Dan bagaimana lihat Allah Subhanahu wa taala menyempurnakan penciptaan langit-langit tersebut. Ya. Naam, yang itu menggambarkan tentang bagaimana kudrah Allah Subhanahu wa taala yang amat sangat sempurna. Naam, di mana Allah Subhanahu wa taala membangun, menciptakan langit yang begitu tingginya tanpa adanya tiang. Dan bagaimana sempurnanya langit tersebut, tanpa adanya keretakan sedikit pun padanya. Dan bagaimana Allah Subhanahu wa taala menghiasi dengan hiasan-hiasan yang begitu indah, ya, dari bintang-bintang yang ada, dengan kemaslahatan, kemanfaatan yang dirasakan oleh umat manusia ini. Naam, ya, hiasan bintang-bintang, matahari dan bulan, dengan manfaat yang diambil dirasakan oleh umat manusia. Wa akhtasha lailaha wa akhraja duhaha. Naam. Dan Allah Subhanahu wa taala akhtasha lailaha. Menjadikan malamnya itu gelap gulita. Akhtasha lailaha. Naam. Ja'alaha mudliman. Allah Subhanahu wa taala menjadikan malam itu naam gelap, aswad halikan, ya, pekat, ya, gelap gulita. Naam. Dan juga Allah Subhanahu wa taala wa akhraja duhaha, menjadikan siang itu naam mudian, musyrikan, nairan wadhiha. Ya, menjadikan siangnya itu terang benderang, bersinar, bercahaya begitu cerah. Naam. Ya. Yang itu merupakan di antara kudrah Allah Subhanahu wa taala dan rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-Nya. Di mana Allah Subhanahu wa taala menjadikan malam dan siang itu silih berganti. Tidaklah Allah Subhanahu wa taala menjadikan waktu itu seluruhnya adalah malam. Sebagaimana pula Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan waktu itu semuanya adalah siang. Akan tapi yang demikian itu Allah Subhanahu wa taala jadikan silih berganti. Malam dan siang terus bergantian. Allah jadikan malam sesuatu yang gelap gulita agar supaya manusia bisa beristirahat padanya, untuk mengembalikan, memulihkan tenaganya untuk persiapan di keesokan harinya, di siang harinya, agar supaya bisa beraktivitas. Dan Allah jadikan siang terang benderang agar supaya manusia mereka mencari karunia Allah Subhanahu wa taala yang telah Allah sediakan untuk mereka, bagian dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, sebagai tanda dari tanda-tanda yang menunjukkan tentang kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Wa ja'alna al-laila wan nahar ayatain, dan kami jadikan malam dan siang itu adalah merupakan dua tanda yang menunjukkan tentang kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Famahawna ayatan lail wa ja'alna ayatan nahar mubsiratan litabdagu fadlan min rabbikum. Dan kami menjadi, kemudian kami menghapuskan tanda dari malam tersebut yang kemudian kami jadikan tanda siang. Naam, itu terang benderang agar supaya kalian mencari karunia dari Rabb kalian. Naam, walita'lamu 'adada sinina wal hisab. Ya. Naam, dan agar supaya kalian mengetahui dengan silih bergantinya malam tersebut, ya, bilangan tahun, dan kalian juga dengannya bisa mengetahui perhitungan waktu. Perhatikan dari ayat ini. Rahmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada hamba-Nya dengan Allah Subhanahu wa taala menjadikan silih bergantinya malam dan siang. Malam untuk beristirahat, siang untuk mencari penghidupan, mencari ma'isyah, untuk beraktivitas. Nah, di samping itu, di antara hikmah Allah Subhanahu wa taala menjadikan silih bergantinya malam, dengannya manusia ini bisa mengetahui naam bilangan tahun. Ya, demikian pula bisa mengetahui perhitungan waktu. Yang dengan ini sekian banyak manfaat yang akan dihasilkan ketika tahu, ya, perhitungan waktu, ya, tahu perhitungan, ya, bulanan, pekanan, tahunan, yang dengannya akan memberikan dampak kebaikan-kebaikan yang lainnya. Naam. Rahmat dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Yang sekiranya Allah Subhanahu wa taala menjadikan seluruh waktu itu adalah merupakan malam, maka yang demikian itu akan memadzharatkan bagi manusia. Naam. Ya. Akan memadzharatkan, akan menjadikan mereka itu bosan jiwanya. Ya. dan akan menjadikan mereka orang seakan-akan ya, terbatasi. Naam, bagaimanapun kondisi malam yang gelap tanpa ya, naam suasana yang terang benderang, meskipun ada cahaya lampu akan tetap terbatas, ya kan? Ya, ketika dijadikan semuanya itu malam akan terbatas, terkungkung. Naam, demikian yang dikatakan Ibnu Katsir rahimallahu taala. Ya. Naam, tatkala menjelaskan firman Allah Subhanahu wa taala, kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala naam menjadikan ya, naam itu waktu semuanya malam hingga hari kiamat, maka yang demikian itu sesuatu yang akan memadzuratkan bagi manusia, akan menjadikan jiwa-jiwa mereka merasa muak dan jemu, bosan karenanya. Wan hasarat minhu, dan seakan-akan terbatasi, terkungkung, ya, tidak bebas melakukan aktivitas. Sebagaimana pula ketika Allah Subhanahu wa taala menjadikan kalau waktu semuanya itu siang pun juga akan membatorotkan. Naam. Ya. Barakallahu fiik. Akan membatorotkan, akan menjadikan kondisi keadaan manusia itu penuh dengan kelelahan, keletihan. Karena banyaknya gerakan-gerakan, aktivitas-aktivitas, kesibukan-kesibukan yang dia lakukan, tidak ada kesempatan baginya untuk beristirahat dengan nyaman, yang tenang, yang tenteram, karena harinya terus ya dalam kondisi siang, sehingga akan memantorotkan, penuh dengan kelelahan dan keletihan. Ya, akan tetapi dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, wa min rahmatihi ja'ala lakumul laila wan nahar litaskunu fihi walitabtaghu min fadlihi wa la'allakum tashkurun. Akan tetapi kata Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, na'am, wa min rahmati, termasuk di antara rahmat Allah Subhanahu wa taala, Allah menjadikan untuk kalian malam dan siang silih berganti. Litaskunu fihi, agar supaya kalian itu beristirahat di waktu malam hari. Walitabtaghu min fadli, dan agar supaya kalian itu mencari karunia Allah Subhanahu wa taala di siang harinya. Wa la'allakum tashkurun, dan agar supaya kalian itu mensyukuri nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala, di antaranya dengan Allah jadikan silih bergantinya malam dan siang tersebut. Naam. Ya. Allah Subhanahu wa taala menjadikan malamnya gelap gulita dan menjadikan siangnya itu terang benderang. Wal ardha ba'da dzalika dahaha, dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan bumi setelah itu dahaha, Allah bentangkan bumi tersebut. Naam. Ya. Barakallahu fiik. Yang kemudian Allah menjelaskan makna Allah Subhanahu wa taala membentangkan bumi itu apa? Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, Allah Subhanahu wa taala menafsirkan makna dari duhul ardh, dibentangkannya bumi tersebut, dengan ayat-ayat yang setelahnya. Naam. Akhraja minha ma'aha wa mar'aha. Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan dari bumi tersebut airnya, baik mata airnya ataukah sungai-sungai yang mengalir di atasnya, Allah keluarkan. Naam, dan juga Allah menumbuhkan tumbuh-tumbuhan di dalamnya. Wal jibala arsaha, demikian pula. Naam. Allah Subhanahu wa taala ya pancangkan dengan kokoh, dengan teguh, dengan kuat gunung-gunung itu di atas bumi tersebut, sehingga bumi tidak bergoncang. Naam. Ya. Ini makna duhul ard, dibentangkannya bumi. Dan itu terjadi setelah Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit-langit. Perhatikan. Ya. Untuk penciptaan bumi itu sendiri itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum menciptakan langit-langit. Penciptaan bumi itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum Allah menciptakan langit-langit. Sedangkan duhul ardh, ya, dibentangkannya bumi dengan makna yang telah disebutkan dalam ayat ini, diantaranya Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan darinya air yang ada di dalam bumi, baik itu mata airnya ataukah sungai-sungainya. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala menumbuhkan tumbuh-tumbuhan yang ada padanya, serta memancangkan gunung-gunung yang kokoh yang kuat, demikian pula pasir-pasir, bukit-bukit, jalan-jalan setapak yang ada, itu terjadinya setelah penciptaan langit. Perhatikan. Naam, untuk penciptaan bumi sendiri diciptakan sebelum diciptakan langit. Tapi untuk duhul ardh, dikeluarkannya air, ditumbuhkan tumbuh-tumbuhan dan yang apa di dalam bumi tersebut, itu terjadi setelah menciptakan langit-langit sebagaimana dalam ayat ini. Adapun yang menunjukkan bahwasanya Allah menciptakan bumi sebelum menciptakan langit seperti yang disebutkan dalam surat Fusilat. Naam, ayat yang ke-9 sampai ke-12 Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalamnya. Qul a innakum latakfuruna billadzi khalaqal arda fi yawmayni wa taj'aluna lahu andada dzalika rabbul alamin. Katakanlah wahai Nabi, apakah pantas bagi kalian untuk kufur kepada Zat yang telah menciptakan bumi dalam dua masa, wa taj'aluna lahu andada, dan kalian menjadikan tandingan-tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala. Dzalika rabbul alamin, yang demikian adalah Rabb semesta alam. Wa ja'ala fiha rawasiya min fawqiha wa baraka fiha wa qaddara fi aqwataha fi arba'ati ayyam. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan di bumi tersebut gunung-gunung yang kokoh yang berada di atasnya, dan Allah Subhanahu wa taala memberkahi apa yang ada di dalamnya, dan Allah Subhanahu wa taala menentukan makanan-makanan yang dibutuhkan di bumi tersebut oleh para penghuninya. Fi arba'ati ayam, dalam empat masa. Naam. Ya. Thummastawa ila sama'i wa yadukhan. Kemudian setelah itu Allah menuju kepada penciptaan langit, yang pada waktu itu masih berupa asap. Wa yadukhan, menunjukkan dari ayat ini bahwasanya penciptaan bumi itu sebelum diciptakan langit-langit. Adapun duhul ardh, dibentangkan bumi, dikeluarkan air-air yang ada di dalamnya, mata air atau sungai-sungainya dan yang lainnya, serta ditumbuhkan tumbuh-tumbuhan di bumi tersebut, demikian pula gunung-gunung yang ada padanya, itu terjadi setelah penciptaan langit. Demikian yang dijelaskan oleh mereka, para ulama. Naam. Ya. Jangan sampai disalahfahami, tidak ada pertentangan ayat ini yang dalam surat An-Naziat ini yang seakan-akan menggambarkan bahwasanya bumi itu diciptakan setelah langit, bukan. Naam, yang dimaksud adalah duhul ardh. Sedangkan penciptaan bumi itu sendiri lebih dahulu Allah ciptakan sebelum Allah menciptakan langit. Naam. Wallahu ta'ala alam bisawab. Mata'an lakum wa li'an'amikum. Semuanya itu adalah merupakan kenikmatan-kenikmatan, kesenangan-senangan untuk kalian, demikian pula hewan-hewan ternak untuk kalian. Naam. Ya. Dari berbagai macam, ya, air yang dibutuhkan oleh manusia dan hewan-hewan, demikian tumbuh-tumbuhan, tanaman-tanaman, semuanya itu adalah merupakan kenikmatan-kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hamba-Nya. Naam, ya. Mata'an lakum wa li'an'amikum. Ya, kesenangan, kenikmatan untuk kalian. Ya, demikian pula untuk hewan-hewan ternak kalian. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada hamba-Nya sekian banyak kenikmatan-kenikmatan yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya, yang mengharuskan setiap hamba, setiap muslim untuk banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas kenikmatan tersebut. Naam. Ya. Semakin banyak nikmat, tentunya semakin banyak bersyukur, tentunya semakin banyak menampakkan kedekatan diri seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam. Ya. Allah mengingatkan yang demikian itu agar supaya hamba-Nya senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari ayat ini juga kita bisa mengambil suatu faedah bahwasanya ketika seorang muslim hendak menafsirkan Al-Qur'an Karim, maka hendaklah sesuatu yang menjadi sandaran rujukan dalam menafsirkan Al-Qur'an Karim, berusaha untuk menafsirkan Al-Qur'an Karim ya dari ayat yang satu, berusaha untuk menafsirkan dengan ayat yang lainnya. Terkadang Allah Subhanahu wa taala menyebutkan secara global dalam suatu ayat, Allah telah merinci di ayat yang lainnya. Seperti dalam ayat ini, bagaimana Allah setelah menafsirkan, telah menjelaskan apa itu makna duhul ard, bahwasanya bumi itu dibentangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah telah menjelaskan di ayat yang setelahnya, akhraja minha ma'aha wa mar'aha wal jibala arsaha. Naam, yang merupakan asahun turuk fi tafsiril Quran, tarekah, jalan yang paling sahih ketika seorang itu hendak menafsirkan Al-Qur'an Karim, hendaklah menafsirkan Al-Qur'an ya dengan Al-Qur'an. Naam, yang itu adalah merupakan ya tarekah dalam menafsirkan Al-Qur'an Karim yang paling sahih, sebagaimana yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimallahu taala, asahun turuk fi tafsiril Quran, naam, an yufassar al-Qur'an bil Qur'an. Tarekah dalam menafsirkan Al-Qur'an Karim itu yang paling sahih ya, berusaha menafsirkan Al-Qur'an yang satu dengan yang lainnya. Terkadang diglobalkan dalam satu tempat, dirinci dalam tempat yang lainnya. Seperti dalam contoh ayat ini. Demikian pula contoh yang lainnya ketika Allah Subhanahu wa taala mendefinisikan, naam ya, tentang siapa yang dimaksud dengan wali Allah Subhanahu wa taala. Ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Ketahuilah sungguhnya wali-wali Allah tidak ada rasa ketakutan atas mereka dan tidaklah mereka akan merasakan kesedihan hati. Siapa yang dimaksud dengan wali-wali Allah Subhanahu wa taala? Allah jelaskan dalam ayat yang berikutnya, alladzina amanu wa kanu yattaqun. Mereka adalah orang-orang yang beriman dan mereka adalah orang-orang yang bertakwa. Ini definisi tentang siapa yang dimaksud dengan wali Allah Subhanahu wa taala. Naam. Enggak usah jauh-jauh untuk mencari apa definisi yang dimaksud dengan wali Allah. Allah Subhanahu wa taala sendiri telah menjelaskan siapa yang dimaksud dengan wali Allah Subhanahu wa taala. Setiap orang yang beriman dan mereka adalah orang yang bertakwa. Naam. Ya. Maka berusaha seorang muslim ketika hendak memahami Al-Qur'an, menafsirkan Al-Qur'an Karim, berusaha untuk mencari naam apa yang ada di dalam Al-Qur'an Karim. Bisa jadi yang demikian itu sudah dijelaskan di dalam Al-Qur'an itu sendiri. Yang ini adalah merupakan salah satu rujukan, sandaran ketika seorang muslim hendak menafsirkan Al-Qur'an Karim, dari beberapa rujukan-rujukan yang mesti dipegang bagi seorang muslim yang hendak menafsirkan Al-Qur'an Karim. Kenapa kita harus merujuk kepada Al-Qur'an Karim? Ya karena Allah Subhanahu wa taala sendiri, dialah yang telah menurunkan Al-Qur'an Karim. Dari Allah Subhanahu wa taala Al-Qur'an itu datang. Nah, tentunya Allah Subhanahu wa taala zat yang paling mengetahui terhadap apa yang dimaksudkan dengannya. Di samping bahwasanya Al-Qur'an Karim sebagiannya itu membenarkan atas sebagian yang lainnya, tidak terjadi kegoncangan, kontradiksi, perselisihan, perbedaan. Naam, walau kana min indi ghairillah lawajadu fi ikhtilafan katsira. Kalau seandainya Al-Qur'an itu datangnya dari selain Allah, niscaya kalian akan melihat suatu perselisihan yang banyak. Tapi ketika kita meyakini, mengetahui bahwasanya Al-Qur'an itu datangnya dari Allah, naam, menunjukkan tidak ada perselisihan, kontradiksi antara ayat satu dengan yang lainnya. Kalau tergambar seakan-akan terjadi kontradiksi, kembalikan kepada masing-masing. Naam, sejauh mana ilmunya? Naam, sejauh mana kesungguhannya dalam mentadaburinya, memahaminya? Naam, bisa jadi yang demikian itu karena masih dangkal ilmunya, karena belum bersungguh-sungguh dalam mentadaburinya, atau bisa jadi karena buruknya niatan yang ada dalam hatinya sehingga tergambarkan adanya kontradiksi karena dari awal punya niatan yang jelek. Naam, intinya ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, di antara faedah dari apa yang kita baca tadi di ayat ini memberikan pelajaran pada kita, ketika hendak memahami Al-Qur'an Karim, menafsirkan Al-Qur'an Karim, berusaha menjadikan Al-Qur'an itu sendiri sebagai rujukan untuk menafsirkannya, untuk memahaminya, di samping rujukan-rujukan yang lainnya yaitu hadith-hadith Nabi sallallahu alaihi wasallam, aqwalus sahabah, demikian pula aqwalut tabi'in dan yang lainnya, sebagaimana yang dijelaskan oleh para ulama tentang maraji' rujukan dalam menafsirkan Al-Qur'anul Karim dalam penjelasan-penjelasan mereka. Wallahu ta'ala alam suwab, mungkin itu yang bisa kita sampaikan. Semoga kita bisa mengambil manfaat darinya. Wa akhiru da'un hamdulillah rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa barakallahu Nabi Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam.